عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا، kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Syekh Al-Basam rahimahullah taala, yang kita kemarin membaca hadis terkait Babul Jumu'ah. Kita membaca hadis yang pertama dari Babul Jumu'ah atau hadis ke-130 dari kitab Umdatil Ahkam secara keseluruhan. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, anna rijalan tamarau fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayyi udin huwa. Hadis berbicara tentang terjadi perdebatan atau pembahasan diskusi terkait mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kayu apa mimbar beliau tersebut. Maka barakallahu fikum, Al-Kisah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi sebagai orang yang paling tahu karena beliau menyaksikan pembuatan mimbar, maka menjelaskan dari kayu torfa al-ghaba, yakni kayu yang berasal dari pohon yang sangat keras yang tumbuh di tanah pasir, terkhusus tanah pasir yang tersiram air laut atau tanah pasir yang lembab lagi mengandung garam. Tumbuhan ini banyak tumbuh di penjuru-penjuru Madinah. Kemudian barakallahu fikum, alhasil Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu sebagai orang yang berilmu, rujukan ketika itu sehingga masalah kayu mimbar itu dari apa jadi ditanya. Maka beliau membimbing agar supaya membahas apa yang lebih penting daripada sekedar mimbar itu berasal dari kayu apa. Maka kesempatan itu beliau bawa kepada apa yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimbar tersebut. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas mimbar tersebut. Sehingga beliau ceritakan tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbarnya. Gharibul hadis kemarin telah kita baca, sehingga kita masuk barakallahu fikum kepada al-maknal ijmali. Makna secara global dari hadis ini, berkata Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala, tabahatha unnas fi mimbari Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayyi audin huwa. Berapa manusia, beberapa orang saling membahas, yakni tentunya dari kalangan sahabat, membahas terkait mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbuat dari kayu apakah dia? Fakana Sahal Ibnu Sa'ad a'lam ahli zamani. Dan adalah Sahal bin Sa'ad, beliau adalah orang yang paling tahu dari penduduk zamannya ketika itu. Li'annahu akhiru man mata minas sahabah bil Madinah. Karena beliau adalah orang yang terakhir, istilahnya masuk para sahabat yang akhir yang meninggal di Madinah. Sehingga beliau statusnya sahabat, tahu tentang dibuat dari kayu apa itu. Sehingga yang membahas ini adalah tabi'i, muridnya sahabat. Mereka tidak tahu dibuat dari apa mimbar tersebut. Menjumpai Sahal bin Sa'ad sebagai guru mereka tentunya, ulama ketika itu. Maka faja'u ilaihi liubayyin lahum. Maka mereka pun datang kepada Sa'ad, yakni Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, agar supaya beliau menjelaskan kepada mereka. Wa yuzila muskalahum, dan hilang skal problem mereka. Dari kayu apa ya ini kira-kira, di pegang-pegang mungkin dilihat-lihat enggak ketemu. Terjadi tamarau, terjadi debat, ini dari ini. Akhirnya datang kepada sahabat yang masih hidup ketika itu. Fa akhbarahum annahu min tarfa'il ghabah. Maka Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu jelaskan itu dari tarfa'il ghabah, kayu yang ma'ruf di kalangan mereka ketika itu. Kemudian tathbitan li khabarihi, untuk memperkokoh khabarnya. Kalau benar-benar beliau tahu tentang dari kayu apa, bahkan lebih dari sekedar itu, beliau tahu apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar tersebut. Artinya beliau memperkokoh apa yang beliau khabarkan ini. Namun sebagian ulama jelaskan, yuhtamalu annahu arada bita'limihim kaifiyah salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memahami bukan sekedar untuk mempertegas, memperkokoh kalau beliau memang tahu tentang mimbar tersebut, sampai tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimbar tersebut selain khutbah. Sehingga beliau benar-benar tahu, dipertegas dengan beliau kabarkan Nabi pernah sholat di sini. Namun sebagian ulama katakan dimungkinkan memang lain, bukan sekedar untuk mempertegas, memperkokoh bahasanya beliau benar-benar tahu tentang mimbar tersebut, tapi beliau menginginkan untuk mengajari mereka tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anahu lam ya'ti laha dzikr wala fil jidal wala fi su'al. Dalam keadaan tidak ada penyebutan tentang sholat Nabi, tidak di perdebatan mereka, mereka berbicara tentang dari kayu apa mimbar ini. Tidak berbicara tentang sholat Nabi. Tidak pula ditanyakan oleh para tabi'in ini kepada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu tentang sholat Nabinya. Tapi beliau bicarakan tentang sholat Nabi. Apa maksudnya? Arada yubayyina anau yambagilahum ayatabahatu wa yatanafasu fi misli hadil mawadi' an-nafi'ah. Beliau menginginkan untuk menjelaskan sepantasnya mereka para tabi'in ini saling membahas, saling semangat di perkara yang semisal, nah, di tempat-tempat yakni poin-poin pembahasan yang bermanfaat. Yakni tentang ibadah, tentang akidah, tentang manhaj. La yakunu nikasuhum wa jidaluhum fima laysa fihi faidah. Jangan sampai diskusinya, debatnya dalam perkara yang tidak berfaedah. Kamin ayyisiin yakni kanal mimbar. Seperti berasal dari kayu apa mimbarnya. Itu perkara yang kurang penting. Kalau tahu terus apa faedahnya? Misalnya di sini ada mimbar ini. Dari apa ya? Kayu apa ya? Terbesi. Sudah selesai. Terbesi. Faedahnya apa? Cuma dapat jawaban terbesi. Maka iman seperti itu. Mesti yang dibahas yang berfaedah. Maka diberitahu. Nabi SAW pernah sholat di mimbar ini. Qala lahum Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala berkata kepada mereka, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi lisalah. Aku sungguh pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tadi untuk mengerjakan salat. Wa kabbara nas wara'a. Maka beliau takbir dan bertakbirlah manusia yang ada di belakang beliau. Wa huwa 'alal mimbar. Dan beliau takbir tadi memulai salat di atas mimbar. Tsumma raka'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Wa nazzala minhu. Setelah rukuk selesai, tidak mundur beliau ke belakang, turun dari mimbar. Wa raja'a ila khalfihi. Sudah turun di dasar mimbar, mundur ke belakang. Hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian beliau sujud di dasar mimbar. Maksudnya wajahnya di dasar mimbar. Kemudian tuma'ada fatala ali. Kemudian beliau kembali berdiri dan naik lagi ke mimbar. Wa mazala hakadha yatla indal qiyam wa yanzil minhu indas sujud hatta faragha min salati. Dan terus beliau begitu seperti ini, naik ketika beliau berdiri dan turun ketika beliau sujud sampai selesai dalam salatnya, dari salat. Tuman sarafa wa aqbala 'ala an-nas fa qala ma qalahu. Kemudian beliau selesai salat, langsung beliau menghadap kepada orang-orang yakni makmumnya. Dan beliau berkata apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innama sona'tu hadha lita'allamu bi walita'allamu sholati. Sungguhnya aku berbuat seperti ini, sholat di atas mimbar ini. Aku ingin agar supaya kalian mengikutiku. Artinya mengikuti. Sholat begitu diikuti. Dan agar supaya kamu benar-benar tahu sholatku. Hikmah di sini kita tidak sekedar dituntut mengerjakan sholat sebisa kita. Sampai Nabi SAW sholat di atas mimbar itu menuntut para umatnya ini, terkhusus sahabatnya ketika itu, sholat persis sebagaimana Nabi SAW sholat. Li tatamu agar supaya kalian mengikutiku. Bi walita'allamu sholati. Beliau katakan seperti itu. Dan ini faedah bahasanya, boleh seorang imam ketika hendak menyampaikan sesuatu yang penting, khawatir jemaah sudah pergi, langsung berdiri menyampaikan selesai sholat. Karena di situ tuma ada hatta faraha min akhiri sholatihi tuma abala ala nasi. Selesai sholat beliau langsung menghadap orang memberitahu. Boleh. Mursidan lahu. Beliau mengatakan ini sebagai pembimbing mereka para sahabat. Ila annahu ma fa'ala hadzal fi'l min at-tulu'i 'alal mimbar wa nuzul illa liyaraw salatah fayata'allamu minhu wa yaqtadu bih. Beliau membimbing mereka supaya mereka tahu bahwasannya beliau perbuat perbuatan ini dari naik mimbar, turun dari mimbar, tidak lain agar supaya mereka melihat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengetahui dengan baik sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka yaqtadu bih, berqudwah, bersuri tauladan, menyontoh beliau di dalam sholat. Jadi jangan sembarangan dalam sholat itu. Jangan gaya-gayaan. Benar-benar pelajari sifat sholat Nabi dari A sampai Z. Karena kita dituntut untuk mengerjakannya persis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kadang-kadang orang lihat itu sholat begitu, yang melakukan orang seperti itu, wah ini yang melakukan senior ini, langsung ditiru. Nah, belajar. Dan kita belajar sholat kita juga demikian, ikut-ikutan teman kita. SD-SD ya cari begitu-begitu. Nah, maka di sini kita ketahui Nabi SAW mempertegas, aku berbuat seperti ini. Sholat di atas mimbar seperti ini. Agar supaya kalian mengikutiku. Dan agar supaya kalian mengetahui sholatku. Apa hikmah beliau? Apa istilahnya susah-susah sholat di atas mimbar? Kalau sholat itu sudah setahunya, sebisanya. Beliau pengen ketika di atas mimbar, semua melihat dengan jelas. Bagaimana beliau mengangkat tangan? Sejajar apakah tangan ini? Beliau mengangkat tangan bukan mengibaskan tangan. Rafa. Belajar bahasa Arab. Rafa itu diangkat. Iktabas cuma mengibaskan. Jangan dikibaskan, diangkat tangan. Hadwa mangkibain au udunai. Sejajar dengan pundak, baik di samping kiri kanan atau di depannya. Atau sejajar dengan telinga. Menghadap kemana telapaknya lengkap Rasulullah SAW. Allah. Ini pembukaan Cempaka Putih. Nabi Allah. Lihat ada temannya. Ikut-ikutan. Apa ini? Ini tangan manusia, bukan tangannya unyil. Cuma Allah. Diangkat di perutnya. Allah. Alasannya saya melihat orang seperti itu, setiap jimatnya tebal. Saya mau niru siapa? Soalnya. Maka perhatikan benar. Nabi SAW susah payah naik mimbar, sholat. Dan beliau setelah itu jelaskan kenapa aku lakukan ini. Innama sunnatu hadha lita'tamu bi wa lita'allamu salati. Supaya kamu ikuti aku, seperti aku sholatnya. Supaya kamu tahu sholatku seperti ini. Naam barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, tabahasat tabi'in fil ilm. Wa adabuhum fir ruju' ilal ulama. Alladzina akhadhu min kibalihim. Tabi'in saling membahas ilmu. Sampai ilmu yang sekecil mungkin. Kayu apa ini? Ini masalah kayu. Dari kayu apa mimbar ini? Bahas. Dan pengetahuan tentang dari kayu apa? Itu ilmu. Orang tahu, oh ini dari kayu ini. Berarti dia dapat ilmu tentang dari apa mimbar Nabi SAW dibuat. Wa adabuhum fi rujuk ilal ulama. Kita lihat adab mereka dalam membahas ilmu itu. Merujuk kepada ulama. Alladzina akhadhu min kibalihi. Yang mana memang dari ulama ini mereka mengambil ilmunya. Coba cuma dari kayu apa aja datang orang yang melihat pembuatannya. Nah, kita agama dan lain sebagainya ada orang ngomong ini. Kita tidak melihat ahli ilmi atau bukan. Ngerti tenan atau enggak. Kita saling bahas dan sebagainya, saling gontok-gontokan, bantah-bantahan, marah-marahan. Tidak merujuk kepada ahli ilmu. Ini tabi'in. Tabi'in ini murid-muridnya sahabat. Pinter-pinter. Mungkin masalah ilmu, beliau tahu. Tapi dari kayu apa ini? Beliau bahas. Setelah itu, enggak ketemu, kita ke ulama. Kalau kita sekarang mengenal, cuma dari kayu apa? Ya usahlah kita ke tempat ulama. Toh salah gak masuk neraka. Mesti jawabannya begitu. Misalnya salah itu dari kayu ini, sebagiannya ini. Gak masuk neraka. Cuma dari kayu apa dibuat? Tapi lihat. Dalam perkara yang seperti ini, rujuk ila ahli ilmu. Bagaimana dengan perkara yang lebih dari ini? Yang konsekuensinya yang salah bisa berdosa, bisa menyimpang. Maka dari itu, ini pelajaran pertama. Kebiasaannya para tabi'in, salafun as-saleh, membahas ilmu dan mengembalikan ilmu kepada ulama ketika mereka berbeda pendapat. Yang kedua, jawazur tifa'il imam anil ma'mumin fi salati lihajah kata'limihim kaifiyat as-salah. Bolehnya imam lebih tinggi daripada makmum di dalam sholat, tapi lil hajah, karena kebutuhan. Seperti apa kebutuhan itu? Seperti mengajari mereka tata cara sholat atau ajah lain. Ketika sholat id, hajah enggak imamnya ditaruh tempat yang lebih tinggi, kerodongi, buatkan panggung, imamnya sholat di atas panggung, hajah atau enggak? Enggak hajah. Supaya apa? Supaya terlihat oleh makmumnya. Kalau dilihat terus apa? Makmumnya belajar sama imamnya begitu. Berarti kalau enggak ada hajah, bagaimana kalau enggak ada hajah? Fa ilam yakun li hajatin fayukrah. Kalau enggak ada hajahnya, makruh. Apa dalil makruhnya? Lima rawa Abu Dawud an Hudzaifah ibn al-Yaman. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza ammar rajul al-qauma." Di sini tertulis fala yakumanna, dan yang ada di Sunan Abi Dawud fala yakum fi maqam arfa mimakanihim, yang ada di dalam Abu Dawud mimakamihim. Jadi di situ fala yakumanna ini diganti, kalau yang tepat di Abu Dawud fala yakum, tidak ada nunnya, mimnya disukun. Fi maqam arfa mim maqamihim, bukan makanihim. Karena di sini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Dhaif Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, jikalau seorang mengimami suatu kaum, maka jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka makmum. Ada larangannya. Tapi orang ulama tidak menyatakan ini haram. Tapi ini makruh. Asal dari larangan itu, na'am barakallahu fikum, yakni haram. Sampai ada na'am barakallahu fikum, perkara yang memalingkan dari pengharamannya. Al-muhim, tentunya kita tidak ingin melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, kita pun perlu ta'awun, misalnya diminta khutbah id. Kita lihat biasanya imamnya dibuatkan apa? Sekedup di atas mimbar, sholatnya pun di atas. Ya, kita bisa nemui panitia, kalau nggak usah begitu. Begini, begini, begini, sholatnya di bawah. Nggak masalah. Tolong depan kasih sutra. Kalau nggak ada misalnya mereka mengeluarkan mimbar-mimbarnya di depan tempat sholat sebagai sutra. Walaupun yang benar sholat id di tanah lapang ini tanpa mimbar. Sebagaimana Imam Bukhari buat bab di dalam sahihnya bab khuruji Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla biduni mimbar. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tanah lapang untuk sholat id tanpa mimbar. Jadi beliau sholat, setelah sholat berpaling beliau khutbah di tempat beliau sholat. Juga tidak perlu dikasih tempat pidato. Ada mimbar ya, tidak ada, tapi dicobai meja kursi kayak orang ngajar. Tidak perlu begitu. Nah, terus khutbahnya di mana? Ya cobai kursi sama meja sama teh. Kayak pelajaran ngaji, tidak begitu. Tapi kalau kita di tempat orang awam, belum tahu, belum dakwah, kita tahu-tahu datang, ada mimbarnya. Maka saat tidak kita pernah menjumpai hal seperti ini, terkhusus ketika di daerah-daerah pelosok dulu. Nah, maka ya, tidak perlu terus mimbarnya ditinggal, oh, akhirnya panitia bingung, mic-nya dipindah. Nah, terjadi kekacauan. Nah, perlu sudah, bismillah. Al-Muhim ada perkara yang penting untuk umat. Nah, ini tahapan berikutnya masalah mimbar ini. Dakwah diterima dulu mereka. Bukan kita tidak mengingkarinya, ada waktunya. Kita tidak berbicara tentang mimbar ini sunnah, bid'ah atau apa. Ada waktunya. Barakallahu fikum. Adapun kalau panitianya kita, alhamdulillah. Kita tinggal sholat, kita tinggal khutbah di tempat kita sholat. Nikmat minallah. Dulunya panitia ini juga tidak tahu. Sama saja seperti mereka dulu. Cuma setelah akrab, kenal, kita ngaji lama, ngerti. Akhirnya mereka sendiri tidak perlu disuruh. Yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazul harakatil yasirah lihajah fa innaha la tadru salah. Bolehnya gerakan-gerakan yang sedikit lil hajah wa innaha la tadru salah. Kita lihat dan perlu di garis tebali. Bolehnya gerakan yang sedikit lil hajah, karena suatu kebutuhan. Kalau tidak butuh tiba-tiba ngelus-ngelus jenggot, untuk apa jenggotnya dilus-lus? Salat Allahu Akbar. Apalagi netes kukul. Terus dilihat. Hajarnya apa itu kok? Di sini putih, voice kuning. Iya. Atau sudah ireng. Dan kadang malah ngeresi igugu. Yang tidak mengapa itu kalau kamu gerak sedikit ganti karena sebuah kebutuhan. Ngusir nyamuk. Jangan terus konsentrasi. Nah, mati gue. Ini bukan cuma gerakan sedikit ini. Gerakan ucapan. Maka barakallahu fikum. Atau ganggu khusyuan. Sudah usah. Kena enggak kena jangan. Usah. Langsung tek. Enggak kena enggak masalah. Jangan tergelik. Kena apa? Maka barakallahu fikum perlu digaris tebali. Bolehnya harakah yang yasirah lil hajah. Karena kebutuhan. Kalau tidak ada butuhnya memang sukanya gerak. Habis itu benahi, kerah. Untuk apa kerahnya di gini-gini? Ngibas-ngibaskan, jubah. apa? Ulos-ulos jenggot, udah-udah upil, ya tuh bilang itu. Maka ada pun kalau beler, ngambil tisu, usap, nggak mengapa, nggak masalah. Ambil sabut tangan, usap, masukkan kantong lagi. Karena ada hajah. Itu tidak merusak sholat. Yang keempat, faedah yang keempat, wujub tiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana af'alahu min sunatihi allati tuttaba wa yuhafat 'alaiha. Dan sungguhnya perbuatan-perbuatan Nabi itu termasuk dari sunnah-sunnahnya yang diikuti. Dan hendaknya seorang menjaga sunnah-sunnah tersebut. Lalu kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian demikian. Cuma sunnah memang, tapi kalau kita tinggalkan, bahkan itu sering kita takut mukhalafatu sunnah. Kita menyelisih sunnah, walaupun itu cuma sunnah. Tapi kita tinggalkan terus-menerus, kita takut kepada menyelisihi sunnah. Adapun menyelisih sunnah, itu adalah dosa. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang kelima, wa fihi husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada gambaran tentang bagusnya pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jama'a bainal qawli wal fi'li alladhi yusawwiru lahum bihi haqa'iq al asya'i. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabung antara ucapan dan perbuatan. Beliau praktek salat begini begini dilihat. Kemudian setelah itu diberi penjelasan, itu tadi salatku. Aku lakukan ini supaya kamu melihat, ikuti aku dan tahu gambaran tentang sholatku. Beliau praktekkan, beliau beri penjelasan. Yang mana itu memberi gambaran bagi mereka tentang hakikat perkara-perkara itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang keenam, fihi dalil ala jawazi iqamati shalah li ajli ta'lim. Wa anahu la yunafil ikhlas wal khusu'. Kita lihat, di sini ada dalil bolehnya menegakkan sholat, benar-benar menegakkan sholat. Untuk dengan tujuan selain menegakkan sholat, mengajari makmum yang ada di belakang. Wa annahu la yunafil ikhlas wal khusyu'. Yang seperti itu tidak meniadakan keikhlasan dan kehusuan. Bal huwa ziyadah ibadah ila ibadatin. Bahkan itu tambahan ibadah kepada ibadah yang lain. Sholat sudah ibadah. Dalam rangka ngajari agama, ibadah lagi. Ibadah di atas ibadah. Maka kadang kita zikir ba'da sholat. Anak kita di dekat kita atau di pangkuan kita. Sambil kita bisikkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar anak ini ikut. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita ngajari, itu tidak menafikan kekhusyuan zikir kita pada salat. Kita ajarkan sekalian. Sambil kita goyang-goyang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ngajari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ajari anak. Yang seperti ini dibolehkan. Boleh. Beliau ini bukan praktek sholat. Beliau ngimami sholat sambil ngajari makmum. Sah. Nggak mengurangi keikhlasan, nggak mengurangi khusyuan. Bahkan sholatnya ibadah, ngajari umatnya ibadah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Selesai hadis ke-130. Sudah masuk waktu isya, kita persiapan sholat isya. Tawfi biadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.